Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita Kitab Tauhid lil Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih. Kita sampai pada bab tentang penggunaan kata lau. Ya. Kata Syekh rahimahullah, babun, bab ma jaa fi al-lau, bab tentang keterangan hukum yang datang mengenai penggunaan kata lau. Jadi kata lau sebenarnya penggunaannya dalam kalimat, dalam kalam itu lau tanpa al, ya. Yang sudah belajar bahasa, belajar nahu mengerti bahwa al, ya, al biasanya masuk kepada isim. Kata itu kan ada tiga, ya. Isim, ya. Ism, fi'il, kata kerja, dan harfun ja'ali ma'nan, huruf yang mengandung makna. Ada tiga kata, ya, jenis kata itu isim, fi'il, kata kerja, dan harfun ja'ali ma'nan, huruf yang datang dengan suatu makna. Tayyib. Al itu merupakan tanda untuk membedakan antara isim dengan fi'il, dengan huruf yang datang dengan makna itu. Ya. Jika dimasuki al, menandakan bahwa itu isim. Jadi al tidak masuk ke fi'il, kata kerja tidak masuk juga ke huruf. Lau adalah huruf. Tapi di sini kita mendapati lau kok dimasuki al. Lau kok dimasuki al. Padahal lau adalah huruf. Jenisnya bukan isim, jenisnya bukan fi'il, jenisnya adalah harfun ja'ali ma'nan, huruf yang datang dengan suatu makna. Ya. Nah, bagaimana ini memahaminya? Baik. Memahaminya menurut Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Al-Qawl Al-Mufid fi syarh kitab Al-Tawhid, al di sini masuk kepada lau bi'tibar dengan perhitungan tinjauan lafad lau, ya, lafad lau, yani kata lau. Nah, tinjauannya terhadap lafad lau, terhadap kata lau. Nah, meninjau lafadznya. Jadi bukan tinjauan terhadap fungsinya sebagai huruf yang masuk ke kalimat. Ketika dia digunakan dalam kalimat, la uja'a zaidun la akramtuhu, jika datang Zaid, saya akan muliakan. Misalkan. Atau semisal dengan itu, maka tidak bisa sama sekali allau begitu. Allau ja'a zaid dikasih, diberi al pada penggunaan kalimat, tidak bisa kan, ini huruf. Nah. Tapi sekarang makomnya, momennya hendak menjelaskan tentang penggunaan kata lau dalam kalimat. Bahwa allau, yakni kata lau, lafat lau, gitu. Nah, itu maksudnya. Makanya dimasuki al, allau. Seperti di sini, karena tinjauan lafadznya, ya, kata lau. Nah, ketika digunakan seperti tadi sudah tidak bisa dimasuki, ya, al. Adapun Syekh Shalal Fauzan dalam I'anatul Mustafid mengatakan di sini zaidah, alnya zaidah, ya, tambahan saja. Nah, yang jelas apa yang disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah bisa difahami maksudnya seperti itu. Nah, dalam rangka tinjauan terhadap lafadz lau, kata lau, ya, sebagai huruf yang datang dengan makna untuk ya menunjukkan dalam bahasa kita seandainya, andaikan. Nah, makanya itu sisi tinjauannya dimasuki al. Nah, di sini Asy-Syaikh tidak menetapkan, tidak memastikan suatu hukum bahwa lau, penggunaan kata lau sebagai huruf yang datang dengan suatu makna, hukumnya boleh digunakan, tidak boleh digunakan, tidak ada pemastian hukum di sini bahwa penggunaan lau tidak boleh atau boleh, tidak ada, dibuka, ya, dibuka begitu saja. Ya, ini terbuka penggunaan lau bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, kata Sa'di rahimahullah dalam Al-Qawlus Sadid, i'lam anna isti'mala al-'abdi al-lafzata lau taqa'u 'ala kismain. Ketahuilah bahwa penggunaan seorang hamba menggunakan lafaz lau, ya, seseorang menggunakan lafaz lau, ya, itu ada dua. Ada dua macam, madhmum wa mahmud. Bisa jadi tercela, bisa jadi terpuji. Nah, rincian ini harus diketahui agar penggunaan yang tercela kita hindari, penggunaan yang terpuji bisa kita gunakan. Ya, ammal madhmum fa ka'an yaqa'u minhu au 'alaihi amrun la yuhibbu. Adapun yang tercela seperti halnya terjadi darinya atau atasnya suatu perkara yang la yuhibbu, yang dia tidak sukai. Allah takdirkan sesuatu yang tidak disukai terkait dirinya. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, lau anni fa'altu kada lakana kada. Seandainya aku melakukan demikian, maka hasilnya akan demikian. Ya. Fa hadza min amali syaitan, ini merupakan amalan setan. Ya, ini tercela. Lianna fi mahdhurain, karena di sini ada dua hal yang diwaspadai. Yaitu ahaduhuma, yang pertama, annaha taftahu 'alaihi baban nadami was-sakhati wal hazan. Penggunaan lau di sini membuka atasnya pintu penyesalan, pintu, ya, penyesalan, pintu perasaan geram, marah, sedih, ya, atas kejadian tersebut, dan ini hal yang tercela. Alladhi yambagi lahu iglaquh laisa fiha naf'un. Hal yang ini perkara yang semestinya ditutup pintunya karena tidak ada manfaatnya. Hanya menimbulkan penyesalan, perasaan gusar, ya, dan sedih, gundah, dan itu tidak ada manfaatnya. Malah hanya akan semakin menyiksa diri, mempersulit diri. Sudah kena musibah, ya, maka sudah kena musibah yang menyakitkan karena membuka pintu ini akhirnya dipermainkan oleh syaitan, maka semakin sakit, semakin berat, ya, ini musibah di atas musibah. Tayyib. Pasal yang kedua, anna fi dzalika su'a adabin 'ala Allah wa 'ala qadarih. Dalam perkara itu terdapat sikap jeleknya adab terhadap Allah dan terhadap takdirnya. Fa innal umura kullaha wal hawaditha daqiqaha wa jalilaha bi qada'illahi wa qadarih. Karena sesungguhnya semua urusan, ya, semua peristiwa yang kecil maupun yang besar itu semua dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Wa ma waqa'a minal umuri fala budda min wuqu'ih. Dan sesuatu yang terjadi dari peristiwa-peristiwa itu, perkara-perkara itu, maka itu masih terjadi. Jika memang sudah ditetapkan oleh Allah, terjadi, ditakdirkan terjadi, mesti terjadi. Wala yumkinu radduh. Dan tidak mungkin ditolak. Tidak mungkin. Masya Allah kan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Faka'anna fi qawlihi. Maka seakan-akan pada ucapan dia mengatakan law kana kadza, seandainya demikian saya lakukan demikian, lain yakni hasilnya yang terjadi demikian, aw law fa'altu kadza kana kadza, seandainya aku melakukan demikian bukan yang itu maka demikian jadinya, ya hasilnya. Nau'u i'tiradin, di situ ada semacam i'tirad, semacam sanggahan, protes gitu. Wa nau' dha'f iman biqada'illahi wa qadari, dan ada semacam kelemahan iman dalam mengimani ketetapan Allah dan takdirnya. Nah, ini dua perkara yang berbahaya di situ. Ya. Tercela dari dua sisi tersebut. Wa la raiba anna hadainil amrayni al-mahdhuraini la yatimmu lil 'abdi imanun wa la tauhidun illa bi tarkihima. Tidak diragukan lagi bahwa dua perkara yang berbahaya ini tadi, apa tadi, membuka pintu apa? Pertama, apa tadi? Membuka pintu penyesalan, ya, gusar dan gundah, kesedihan. Nah, ini pintu setan. Yang kedua, ada semacam apa? Protes, ya, tidak terima, ya, sanggahan terhadap ketetapan dan takdir Allah SWT, dan ada semacam kelemahan iman terhadap ketetapan dan takdir Allah. Nah, dua perkara ini kata Sa'di rahimahullah, Sa'di rahimahullah, la yatimmu lil 'abdi imanun wa la tauhidun illa bi tarkihima, tidak sempurna iman seorang hamba dan tauhidnya kecuali meninggalkan dua perkara itu. Nah, untuk menyempurnakan tauhid dan iman, tinggalkan dua perkara itu, jangan, ya, melakukan itu. Baik, ini yang madmum. Wa ammal mahmud, adapun yang terpuji, min dzalik, dari penggunaan lau, ya, kata lau, fa inna na'am fa ayyaquluha tayyib, ammal mahmud min dzalik fa ayyaqulaha al-'abdu tamanniyan lil khair, seorang hamba mengucapkannya dalam rangka tamanniyan lil khair, dalam rangka apa? Mengangan-angankan suatu kebaikan. Ya. Mengangan-angankan, mengharapkan suatu kebaikan. Seandainya, ya. Yani seandainya kebaikan itu bisa dia dapatkan. Nah, ini terpuji ke qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Nabi, sabda Nabi SAW ketika Hajjatul Wada, mengatakan lastaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtul hariya wala ahlaltu bil umrah. Pada Hajjatul Wada Nabi alaihi salatu wasallam menggiring hadi, kurban hadi, ya, sejak dari berangkat beliau membawa hewan kurban hadi. Nah, dan beliau berhaji dengan kiran, menggandeng haji dan umrah sekaligus, ya. Sedangkan banyak dari sahabat, para sahabat Nabi sallallahu as-sahabah radhiyallahu anhum, mereka berangkat tidak membawa haji. Nah, ketika sampai di sana, ya, Nabi sallallahu ya, datang wahyu, turun wahyu memerintahkan kepada para sahabat untuk merubah jenis, ya, ihram mereka yang kiran atau ifrat, yang menggandeng haji dan umrah tapi tidak bawa hadi, ya, syaratnya, atau yang ifrat hanya mengkhususkan haji, ya, agar menggantinya menjadi tamattu', Nah, yakni Nabi merintahkan mereka agar berihram untuk umrah saja, untuk umrah saja dulu. Nah, ini tamattu. Nah, sehingga sampai di sana hanya amalan umrah yang dilakukan, setelah itu tahallul langsung. Sehingga mereka bebas dari ikatan ihram menunggu sampai ya 9 Dzulhijjah. Nah, sampai yaumut tarwiyah. Nah, untuk kemudian mereka berihram kembali untuk haji. Tamattu ini dalil bahwa tamattu afdal daripada qiran dan ifrad. Nah. Dan Nabi menegaskan kepada sahabat yang menunjukkan bahwa itu yang afdal, Nabi sendiri ingin. Tapi Nabi terhalangi oleh hadi. Nabi kadung bawa hadi. Ya, sejak berangkat sudah membawa hadi dan ini menghalangi untuk merubahnya jadi tamattu, kan ada hadi yang dibawa. Nabi mengatakan apa? Law istaqbaltu min amri mastadbartu. Seandainya aku mendapati kembali urusanku yang telah lalu ini, ke depan masih dapat kesempatan, tapi kan Nabi wafat. Nah, sebulan dari Hajjatul Wada. Ya. Berapa bulan kemudian. Seandainya saya mendapati ke depan urusanku yang telah lewat ini masuk tul hadiah, aku tidak akan membawa hadi. Wala ahlaltu bil umrah, dan aku akan berihlal, yakni berihram dengan umrah saja, yakni menjadikannya tamattu'. Seperti yang dilakukan oleh sahabat, menunjukkan ini yang afdal. Jadi Nabi di sini tamanni, ya, mengangan-angankan sesuatu yang lebih afdal daripada yang dilakukannya sekarang. Ini terpuji. Nah, ini bukan bentuk penyesalan, bukan. Dan ini bukan sesuatu yang bukan penyesalan sesuatu yang telah terjadi, tapi menginginkan, menginginkan sesuatu di waktu yang akan datang, fil mustaqbal. Nah, ini terpuji. Wa qawlihi fir rajuli al-mutamanni lil khair. Begitu pula sabda Nabi SAW tentang seorang pria yang mengangan-angankan kebaikan. Ya. Lau, dia mengatakan pada hadis, lau anna li mithla ma li fulanin la amiltu fihi mithla amali fulan. Ada seorang yang berangan-angan mengatakan, seandainya saya punya harta seperti harta fulan. Dia mengetahui ada seorang pria kaya dan kekayaannya digunakan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah, ya, berinfak, ya, di jalan Allah sehingga dia banyak pahala. Nah, dia berangan-angan ingin seperti itu. Dia mengatakan, seandainya saya punya harta seperti dia, saya akan beramal seperti amalannya dia. Ini mengangan-angankan sesuatu yang baik atau menyesal? Mengangankan sesuatu yang baik, kan? Nah, penggunaannya untuk itu. Ini terpuji. Nah, begitu pula sabda Nabi SAW, lau sabara akhi Musa, laqassallahu alaina min naba'ihima. Yang terkait dengan kisah perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam. Ya, kita sudah tahu ceritanya, ya. Nah, yakni sampai 3 kali membantah, memprotes Nabi Musa karena beda dengan ilmu syariat yang diketahuinya, sampai akhirnya terputus perjalanan itu sehingga ya, ilmu yang dikisahkan ya, hanya sampai di situ. Kata Nabi, "Lau sabara akhi Musa, seandainya sabar saudaraku Musa, ya, laqassallahu alaina min naba'ihima, sungguh Allah akan mengisahkan kepada kita berita tentang keduanya." Nah, dan itu tambahan ilmu. Tapi karena tidak sabar, ya, hanya sampai 3 kali, setiap ada yang dilakukannya yang berbeda dengan syariatnya diprotes, ya, tidak mampu menyabari itu sehingga dihentikan, ya, dihentikan perguruan itu oleh Khadir. Sampai di sini sudah. Artinya memang tidak bisa karena beda syariat. Naam, ai fi qismi al-khair. Naam. Seperti itu. Yani ini mengangkat sesuatu kebaikan karena ingin mendengar ilmu yang lebih banyak. Ya. Begitu. Ini penggunaan yang terpuji. Jadi mengangkat sesuatu kebaikan. Wa kama anna lahu, dan sebagaimana halnya lahu idza qalaha mutamanniyan lil khair, jika dia mengucapkannya menginginkan kebaikan, fahuwa mahmud, maka itu terpuji. Fa idza qalaha mutamanniyan lis syarri fahuwa madhmumun, maka sebaliknya jika dia gunakan mengangan-angankan sesuatu kejelekan, maka itu tercela juga. Fasti'malu law takunu bihasbil hal alhamil 'alaiha, maka penggunaan kata lau tergantung keadaan dan apa motivatornya, apa ya faktor pemicunya. Jika menginginkan kebaikan, baik, maka itu terpuji. Jika menginginkan mengangankan kejelekan, maka jadi jelek. Nah, seperti kebalikan hadis tadi, di hadis yang sama tadi itu, yang satunya lagi ada seseorang yang ya melakukan kejelekan. Nah, maka dia mengatakan, seandainya saya memiliki seperti fulan, maka saya akan melakukan seperti dia. Dia juga ingin berbuat jelek seperti fulan. Maka ya, dia pun menginginkan mengangankan suatu kejelekan. Maka ini jelek tentunya. Baik, kemudian ditutup penjelasannya oleh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan in hamala 'alaiha ad-dajar wal hazanu wa dha'ful iman bil qada'i wal qadar, apabila faktor pemicunya adalah ya kegusaran dan kesedihan dan kelemahan iman terhadap ketetapan dan takdir Allah, atau tamanni syarr, atau mengangankan kejelekan, ya kana madmuman, adalah itu tercela. Jadi diingat, penggunaan yang tercela dua, apabila ada bentuk ya penyesalan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya yang kedua apabila mengangankan, seandainya itu mengangankan sesuatu yang jelek, maka ya tercela dua ini. Wa in hamala 'alaiha ar-raghbatu fil khair, apabila yang membawa dia melakukan itu pemicunya adalah ya ingin kebaikan, ya wal irsyad wat ta'lim, ingin membimbing, ingin mengajarkan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada contoh-contoh itu, kana mahmudan, adalah itu terpuji. Nah, Nabi hendak menegaskan kepada sahabat agar hilang rasa berat dari sahabat untuk merubah ihram mereka ya menjadi tamattu'. Nabi menegaskan bahwa saya sendiri seandainya masih mendapati urusan ini, saya tidak akan bawa hadiah, saya akan tamattu'. Ini seperti kalian, sehingga mereka semakin mantap melakukan itu karena memang itu yang afdal. Jadi tujuannya irsyad dan ta'lim. Ya, dan tamannil khair, menginginkan kebaikan. Maka ini terpuji. Walihada ja'ala al-musannifu at-tarjamata muhtamilatan lil amrayn. Oleh karena itu, al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat judul babnya ya, muhtamilatan lil amrayn, berkemungkinan baik, benar, salah, berkemungkinan baik dan berkemungkinan jelek. Rinciannya seperti yang sudah kita dengar. Sekarang kita baca matan yang disebutkan pada bab ini. Nah, atau sebelum itu, semisal dengan keterangan As-Sa'di rahimahullah, keterangan yang sama juga disampaikan oleh muridnya, yaitu Al-Imam Al-Uthaymin rahimahullah dalam Al-Qawlul Mufid. Beliau memberi rincian ya yang serupa dengan ini tentang penggunaan lau, bahwa apabila itu digunakan dalam rangka i'tirad terhadap hukum Allah, itu digunakan dalam rangka untuk semacam protes ya terhadap sanggahan terhadap hukum Allah, ini tercela. Hukum Allah di sini boleh jadi hukum syar'i, boleh jadi hukum qadari. Hukum Allah kan dua ya. Hukum Allah terbagi dua, hukum syar'i, hukum syariat, yang kedua hukum qadari, hukum takdir. Nah, hukum takdir, ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena semua hukum ini hukum Allah. Innal hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Nah, tidak ada. Tidak boleh selain itu. Ya. Yang berwenang menetapkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berwenang dan punya kuasa untuk mengatur seluruh hukum, peristiwa dan kejadian, ya, yang tercipta dalam kehidupan alam semesta ini hanya Allah. Dan ini semua terkait dengan tauhid rububiyah. Pembahasan hukum syariat dan hukum takdir kaitannya dengan tauhid rububiyah. Kesempurnaan tauhid rububiyah seseorang yaitu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah sebagai satu-satunya Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Pengatur hukum-hukum yang ada di alam semesta ini semuanya, Rabb-nya. Ya. Yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur hukum takdir, ya. Semuanya dengan kehendak Allah, terjadi dengan kehendak Allah, tercipta dengan kehendak Allah, tidak ada yang keluar dari itu. Hukum qadari. Aturan syariat, ya, yang mengatur kehidupan hamba-hamba Allah yang berwenang Allah SWT yang mengaturnya. Nah, tidak boleh selain Allah mengatur syariat, tidak boleh menentang syariat, hukum syariat Allah SWT. Allah Rabb, penguasa, pengatur alam semesta ini dengan hukum takdirnya dan hukum syariatnya. Ini tauhid apa? Tauhid rububiyah. Nah, jadi tidak boleh menggunakan kata lau seandainya dalam rangka untuk menentang hukum syariat Allah atau menentang hukum takdir Allah SWT. Nah, ini yang tercela. Baik. Selama tidak mengandung yang seperti ini, justru sejalan dengan hukum syariat Allah SWT seperti kita dengar tadi, ya, yang sifatnya bentuknya bertentangan dengan hukum syariat dan hukum takdir Allah apabila digunakan dalam rangka menunjukkan apa? Kegusaran, penyesalan atas sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Begitu pula mengangan-angankan suatu kejelekan. Nah, ini kan bertentangan. Sebaliknya, jika menggunakan lau seandainya yang sejalan dengan hukum syariat Allah SWT, mengangankan sesuatu hal yang baik, ya, seperti yang telah lewat, maka itu hal yang baik. Nah, begitu. Bisa difahami ya? Sekarang matannya. Wa qawlillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Dalam surat Ali Imran ayat 154. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Ya, Ali Imran ayat 168. Baik, yang pertama dua ayat ini dua-duanya terkait dengan ucapan orang-orang munafik. Dan dua-duanya terkait dengan waq'at Uhud, ghazwat Uhud, terkait dengan peristiwa perang Uhud. Ya, musibah yang menimpa ya kaum mukminin pada perang Uhud. Ya. Kita tahu bersama ya, secara singkat perang Uhud itu setelah perang Badar. Ya. Perang Badar tahun kedua Hijriah, perang Uhud setahun setelahnya tahun ketiga Hijriah, dan mereka ingin balas dendam. Oleh karena itu mereka bawa pasukan yang besar, jumlahnya 3.000 pasukan. Nah, ya, dan mereka berhasil mempengaruhi Khalid ibn al-Walid yang tadinya tidak ikut-ikutan, berhasil dipengaruhi untuk ikut bergabung di situ bersama Ikrimah bin Abi Jahal memimpin pasukan berkuda. Dan ini sebab faktor ya kekalahan kaum muslimin gara-gara Khalid bin Walid ketika itu. Nah, sebenarnya kita ketahui ceritanya bersama ya. Nah, Nabi SAW bersama kaum ini para sahabat radhiyallahu anhum jumlah pasukannya ya, totalnya termasuk gabungan orang munafik yang bersama mereka 1000. Dalam perjalanan ya, Ra'sul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, dan kita tahu dia dari kalangan Aus dan Khazraj. Ya. Jadi satu nasab dengan kaum Ansar. Nah, kaum mukminin kan gabungan Muhajirin dan Ansar. Ansar dari Aus dan Khazraj, Ahlul Madinah, penduduk Madinah. Abdullah bin Ubay bin Saul dari Aus dan Khazraj. Jadi dia satu nasab dengan mereka. Hanya saja dia bukan Ansar. Dia munafik. Nah, bersama kawan-kawan yang sama-sama munafik dengannya. Ikut dalam barisan itu. Dalam perjalanan dia menggembosi, melakukan takhdil, menggembosi pasukan dan berhasil menggembosi 300 pasukan. 300 pulang, akhirnya dari 1000 tersisa berapa? 700. 700 lawan 3000 jadinya. 300 pulang atas pengaruh Abdullah bin Ubay bin Salul, jadi mereka qa'adu anil qital, mereka tidak ikut perang. Karena mereka pulang ke Madinah. 700 yang lanjut. Ya, singkat cerita kita tahu ya, ujian dari Allah SWT karena satu hikmah yang Allah inginkan. Allah SWT ya, ingin memberi pelajaran ya kepada hamba-hambanya bahwa kemenangan itu ditentukan oleh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan ingin memilih syuhada dari hamba-hambanya. Sehingga terbunuh pada perang itu akibat kekalahan itu 70 syuhada ya, dengan sayyidus syuhada Hamzah radhiyallahu anhu anhum jami'an. Nah, jadi yang terbunuh ada dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar, totalnya 70 syuhada. Baik. Nah, ya, peristiwa itu dikomentari oleh Abdullah bin Ubay bin Saulul dan kawan-kawannya orang munafik. Mereka menunjukkan penyesalan terhadap ya kejadian itu ya, dalam bentuk ya menunjukkan penyesalan dan kegusaran, kesedihan terhadap apa yang terjadi, dan juga ada bentuk i'tirad terhadap hukum syariat Allah SWT. Jadi dari ucapan mereka ini ada dua perkara di situ, yaitu i'tirad kepada hukum Allah, protes ya, bentuk protes penentangan terhadap hukum Allah, baik hukum takdir maupun hukum syariat. Nah, yang pertama di sini yaqulun, mereka mengatakan law kana lana minal amri syai'un ya. Yaqulun, mereka mengatakan, sudah faham ya siapa yang mengatakan, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Law kana lana minal amri syai', seandainya ya kami memiliki kuasa dari urusan ini untuk mengaturnya, ma qutilna hahuna, kami tidak akan terbunuh di sini. Tidak mungkin kan, maksudnya kami artinya semuanya, karena yang berbicara masih hidup, iya kan, dan orang mati tidak mungkin berbicara. Tapi seakan mereka mewakili saudara-saudara mereka, karena seakan-akan mereka kan masuk dalam barisan kaum mukminin, seakan-akan mereka ini orang-orang beriman kan begitu, ikut sholat dan seterusnya, jika punya kesempatan menikam dari dalam karena mereka musuh dan selimut, melakukan misalnya di sini menggembosi ya, berhasil memulangkan, mempengaruhi pasukan 300 yang pulang, sholat malas-malasan, berinfak ya dalam keadaan tidak suka, jelas berusaha masuk dalam barisan kaum mukminin, menampakkan bahwa mereka muslimun. Jadi secara lahiriah seakan-akan bersaudara dengan kaum muslimin. Pada hakikatnya musuh dalam selimut. Mereka orang kafir yang berkedok keislaman. Nah, jadi penisbahan itu seakan-akan dia bagian dari kaum mukminin yang terbunuh. Mereka mengatakan, ma kutilna hahuna. Seandainya kami punya kuasa mengatur urusan ini, ya, ma kutilna hahuna, kami tidak akan terbunuh, kita tidak akan terbunuh di sini. Maksudnya sebagian dari kita, itu seakan-akan yang terbunuh itu bagian dari mereka, padahal pada hakikatnya kan tidak. Tapi ya seperti itulah munafik. Secara lahiriah seakan bagian dari kaum muslimin. Nah, satu barisan. Ini seandainya kami yang bisa mengatur takdir, mengatur urusan ini, ya, tidak terjadi yang seperti ini. Seandainya kami yang mengatur syariat, kami tidak akan perintahkan untuk keluar berperang di perang Uhud. Ya, sebagaimana buktinya, ya kami ini pulang dan kami selamat. Nah, akhirnya tetap berangkat, akhirnya kena terbunuh. Seandainya kami yang punya urusan, maka tidak akan terjadi. Nah, maka Allah merintahkan nabinya untuk membantah syubhat itu. Qul, katakan wahai Muhammad, Nabi SAW, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shodiqin. Kalau begitu, jika begitu anggapan kalian, ya, tolaklah, cegahlah dari diri kalian kematian. Jika kalian memang orang-orang yang benar, dengan ucapan kalian, coba tolak kematian dari diri kalian. Dengan itu, mereka pun ya terbantah. Artinya urusan kematian memang Allah yang menakdirkan. Nah, tidak ada yang bisa menolaknya jika memang sudah ditetapkan. Itu sudah takdir. Ya. Itu musibah yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT menimpa umat ini. Hei, ada hikmah di baliknya sudah dijelaskan tadi. Nah, baik. Kemudian ayat yang berikutnya, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Nah, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka. Nah, ini sekarang antum bisa memahami kenapa di sini dibahasakan saudara-saudara mereka. Alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan, siapa yang mengatakan ini? Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawan munafiknya. Mereka mengatakan li ikhwanihim. Mengatakan kepada saudara-saudara mereka, saudara-saudara mereka ini yang terbunuh. Itu saudara apa maksudnya? Saudara senasab? Ya, ada pendapat ulama mengatakan saudara senasab. Betul, karena tadi sudah dikatakan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia dari kalangan Aus dan Khazraj. Memang dari suku Aus dan Khazraj, memang satu nasab dengan ya, para sahabat. Nah. Dan juga ada yang mengatakan li ikhwanihim, saudara-saudara mereka di sini maksudnya se-Islam. Ya, karena secara lahiriah ya, mereka seakan bersaudara dengan kaum muslimin satu barisan. Secara lahiriah ya, batinnya tidak tentunya. Tadi sudah dijelaskan. Oleh karena itu secara lahiriah kan, muamalah lahiriah kan diperlakukan seperti kaum muslimin. Ya, kan begitu. Secara lahiriahnya seakan-akan saudara. Dan mereka menganggap bagian diri mereka bagian bersaudara dengan kaum muslimin, menampakkan keislaman mereka. Mereka mengatakan, li ikhwanihim, alladzina qalu li ikhwanihim, wa qa'adu. Sementara mereka sendiri duduk, pulang ke Madinah tadi kan ceritanya, bersama 300 orang yang bisa digembosin. Nah, mereka yang munafik ini mengatakan demikian dalam keadaan mereka duduk, tidak ikut perang. Nonton saja menunggu hasil. Ya. Lau ata'una ma qutilu. Nah, lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka, nah coba, orang munafik itu mengatakan, seandainya mereka menaati kami, ikut pulang bersama kami, ketika kami ajak pulang, jangan ikut perang, ya, jangan ke Uhud. Seandainya mereka menaati kami, ikut pulang bersama kami, mereka tidak akan terbunuh di sana. Salah sendiri, kenapa tidak mengikuti kami? Jadi ini, ya, i'tirad terhadap hukum takdir dan hukum syariat. Penentang terhadap hukum takdir dan hukum syariat. Nah, bisa difahami ya? Nah, ini semua apa? Termasuk yang terpuji apa yang tercela? Ini yang tercela. Baik. Masuk waktu? Oh, adzan dulu. Sudah masuk waktu, kan? Nah, kita lanjut. Fi sahih, dalam as-sahih. Ya, ini sudah sering kita lewati. Ulama menyingkat dengan mengatakan fi sahih, dalam kitab as-sahih. Boleh jadi dalam sahih al-Bukhari dan Muslim sekaligus jadi muttafaq alaih. Boleh jadi dalam sahih al-Bukhari saja tidak Muslim. Boleh jadi dalam sahih Muslim saja tidak al-Bukhari. Adapun ini dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, kan hadis ini muttafaqun alaih. an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, dipotong hadisnya oleh Syekh untuk menyingkat, langsung mahallus syahid, bagian potongan hadis yang merupakan syahid ya terkait dengan pembahasan kita, yaitu ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah dan seterusnya. Adapun lengkapnya hadis ini diawali dengan kalimat al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minul da'ifi wa fi kullin khair. Al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minul da'if, daripada mu'min yang lemah. Ya, dipastikan makna hadis ini, kekuatan dan kelemahan yang dimaksud adalah kekuatan dan kelemahan iman. Jadi al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat, maksudnya yang kuat imannya. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah imannya. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Selama masih ada iman, masih berstatus muslim, ya, mu'min meskipun imannya lemah, fasik. Imannya lemah di sini maksudnya fasik. Fasik. Laku dosa besar dan tidak taubat darinya, itu maksudnya lemah iman, ya, ya, karena dia tidak sampai kafir, tidak batal Islamnya, maka selama masih ada pokok keimanan dimiliki itu, ya, masih ada cinta Allah SWT kepadanya sesuai dengan tingkat imannya meskipun lemah, dan ada kebaikan karena dia masih punya keimanan. Yang tidak punya kebaikan sama sekali dan dibenci, dimurkai oleh Allah adalah orang kafir yang sudah tidak punya keimanan sama sekali. Bisa difahami? Ya. Dan ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, menguat dengan ketaatan, ya, dan melemah dengan kemaksiatan. Apakah kekuatan fisik masuk di dalam makna hadis ini atau tidak? Dalam I'anatul Mustafid, Syekh Shalal Fauzan mengatakan hadis ini meliputi kekuatan iman, mukmin yang kuat imannya, juga kuat fisiknya, jasmaninya, dan kuat ro'yunya, kuat logikanya, ya. Tetapi tanpa dari keterangan beliau tetap mengarah tentunya kepada kekuatan fisik dan kekuatan logika yang bermanfaat. Ya. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah juga membahas ini dalam Al-Qaul Mufid. Beliau menjelaskan bahwa hadis bisa meliputi makna kuat fisik, ya, kekuatan fisik juga bisa masuk dalam makna hadis dengan syarat kekuatan fisik ini terkait dengan iman. Ketika kekuatan fisik ini dimanfaatkan untuk menguatkan iman, dimanfaatkan untuk beribadah sebanyak-banyaknya, gitu. Ya, difahami ya. Karena iman bertambah dengan menguat dengan banyaknya, semakin banyaknya ibadah, ketaatan. Jika kekuatan fisiknya dia gunakan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, untuk beribadah sehingga semakin kuat imannya, maka kekuatan fisik di sini terpuji. Dan seperti ini, seperti yang dikatakan Ibnu Utsaimin, dan seperti itu. Ya. Dan ini tentunya difahami oleh Syekh Shalal Fauzan, oleh karena itu beliau pada penjelasannya mengatakan jika itu ada manfaatnya. Jadi sepertinya arahnya seperti ini disebutkan Ibnu Utsaimin. Karena semata kekuatan fisik, logika, jika tidak ada kaitannya dengan iman, maka apa gunanya? Cerdas, kuat, tapi kafir, apa gunanya? Iya kan? Nah, kapan bermanfaat kekuatan fisik dan logika jika itu mendukung keimanan? Nah itu. Ya. Nah, kemudian kelanjutan hadis, ihris ala ma yanfa'uk. Yang ini bimbingan setelahnya itu agar menjadi orang yang kuat imannya, jangan menjadi orang yang lemah imannya. Caranya bagaimana supaya menjadi mukmin yang kawi? Caranya ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah, perhatianlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ya. yang bermanfaat bagimu. Ya. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada la haul, tidak ada upaya, wala quwa, kekuatan daya untuk melakukan sesuatu illa billah, yakni illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi segala sesuatu yang hendak dilakukan setelah dipastikan menurut kacamata ilmiah syariat itu bermanfaat, ya, dengan dalil, dengan ilmu, ini bermanfaat. Maka ketika hendak mengerjakan, istain billah, jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri. La haula wala quwata illa billah. Minta, harus minta tolong kepada Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wala ta'jazan, bisa dibaca ta'jazan, bisa ta'jizan. Bisa bi fathil jim, wa kasril jim, dua-duanya bisa, kata Syekh Shalal Fauzan dalam Al Mustafid. Ada dua lugah. Wala ta'jazan, bisa juga wala ta'jizan. Artinya, dan jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah, artinya sebenarnya mampu, ya. Jangan merasa lemah kemudian bermalas-malasan. Adapun al-ajaz, ketidakmampuan, memang fisik tidak mampu, memang lemah, tidak mampu fisiknya, ini adalah takdir. Ya, yang seperti ini tidak tercela. Yang tercela sebenarnya mampu tapi merasa tidak mampu kemudian bermalas-malasan, tidak mau berusaha, tidak mau berjuang. Nah, ini yang bermasalah, ini yang tercela. Ini maksud hadits ulama, jangan merasa lemah. Jangan bermalas-malasan. Harus berjuang. Jika memang sudah dipandang itu bermanfaat, mohon pertolongan kepada Allah, kemudian berjuang untuk menghasilkannya. Kerjakan. Jika sudah dikerjakan, ya sudah melewati tiga ini, tahapan, sudah dipastikan secara ilmu, ini bermanfaat. Yang kedua, sudah mohon pertolongan kepada Allah, kemudian sudah ya memantapkan diri dan berjuang semampunya, sudah giat, berusaha, ya, dikerjakan semaksimal mungkin, tidak ada rasa malas dan seterusnya, tidak bermalas-malasan dan seterusnya, kemudian ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Nah, bimbingan berikutnya, fa in asabaka syai'un, kemudian jika menimpa kamu sesuatu, yakni musibah, yakni tidak seperti yang diharapkan, ternyata ini hasilnya lain, ya, hasilnya menyedihkan, nah, tidak sesuai harapan, musibah. Nah, fala taqul, maka jangan kamu katakan, lau anni fa'altu kada, seandainya aku melakukan yang demikian, ini bukan seperti itu yang kuperbuat, tetapi yang lainnya ini yang kuperbuat, lakana kada wa kada, sungguh hasilnya adalah demikian-demikian, tidak seperti yang terjadi. Nah, ini ucapan ini penggunaannya dalam rangka apa? Bentuk penyesalan, ya. Ini membuka pintu setan untuk mencampakkan was-wasnya sehingga menyesal, jadi gusar, jadi gundah. Ini tadi yang tercela yang sudah kita lewati di awal penjelasannya. Nah, jangan seperti itu, ya. Walakin qul, akan tetapi katakan, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ada dua qiraah. Bisa qadarullahi, ini takdir Allah. Qadarullah, yakni hadza qadarullah, ini takdir Allah. Qiraah yang kedua, qaddarallahu, ini telah ditakdirkan oleh Allah. Sama maknanya, ya. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Takdir sudah dijelaskan tadi. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Ma syaa fa'al, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Ini sudah terjadi, berarti pasti ini kehendak Allah, ini takdir. Tidak mungkin dielakkan. Apapun yang dilakukan upaya mesti begitu jadinya jika memang Allah sudah menakdirkan seperti itu. Ya, jadi tidak usah mengandai-andai, menunjukkan penyesalan, kesedihan, keusaran, tidak ada gunanya. Malah musibah di atas musibah. Jadi musibah di atas musibah, sudah kena musibah, diuji dengan musibah itu, ya. Kemudian akhirnya malah tambah musibah lagi karena melakukan sesuatu yang tercela dengan kalimat-kalimat itu, dan itu tidak ada gunanya, tidak akan merubah keadaan, tidak akan memperbaiki keadaan. Sudah terjadi, mesti seperti itu. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, fa inna law, kemudian dijelaskan faktornya kenapa tidak boleh menggunakan ini, fa inna law taftahu amal syaitan, karena kata law, ya, dengan makna yang kita sudah pahami tadi, taftahu amal syaitan, akan membuka pintu syaitan untuk, ya, mencampakkan was-wasnya dalam hati, dalam kalbu, sehingga menyesal, sedih, gusar, ya, tidak terima dengan takdir Allah SWT, dan ini kelemahan tauhid dan iman. Ya. Ini nanti mengarah ke dhaiful iman. Ingat al-mu'minul qawi khairun uhabbu ila Allah min al-mu'mini al-dha'if. Tayyib, fihi masail, di sini ada beberapa masalah. Al-ula, al-masalah masalah yang pertama, tafsir al-ayatain, tafsir dua ayat fi al-Imran, dalam surat al-Imran, dan sudah kita dengar tafsirnya, penjelasannya tidak perlu kita ulangi. Ats-tsaniyah, yang kedua, an-nahyus sharihu an qawli, larangan yang jelas, yang gamblang, an qaul, dari penggunaan ucapan lau anni fa'altu kadza wa kadza, seandainya aku melakukan ini demikian dan demikian, ini dan itu, ya, yang di hadis tadi, idza asabaka syai', jika menimpa kamu sesuatu yang kamu tidak sukai, larang yang jelas menunjukkan haramnya itu, dan itu melemahkan iman. Nah, itu menunjukkan kelemahan tauhid, keimanan, ya, maka hindari. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, sebaliknya, orang yang mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al, ya, istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lengkapi juga dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, atau qira'ah yang kedua Allahumma ajurni, jadi Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, bisa juga Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka seperti kata Allah SWT, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah beri hidayah, petunjuk, ya, kalbunya. Itu akan menambah keimanan. Menyadari ini takdir Allah, pasrah, menerima takdir Allah, ya, Allah akan beri dia petunjuk. Maka itu akan memperkuat iman, tauhid. Naam. Yang ketiga, ats-tsalitsatu ta'lilul mas'alah. Penjelasan illat, faktor dilarangnya masalah ini, mengatakan lau tadi untuk hal penyesalan itu, bi anna dzalika yaftahu 'amal asy-syaitan, bahwa ucapan seperti itu, perbuatan semacam itu hanya akan membuka pintu setan. Ya, itu sebabnya dilarang. Naam, ar-rabi'ah, yang keempat, al-irsadu ilal kalamil hasan, bimbingan kepada ucapan yang baik. Jadi dalam kondisi segenting apapun, ya, seseorang berusaha tegar, tabah, sabar, jangan mengucapkan kalimat yang tidak baik. Tetap, ya, mengucapkan kalimat yang baik. Nah, seberat apapun musibah itu, tetap ucapkan kalimat yang baik. Qadarullah ma syaa fa'al. Qadarullah ma syaa fa'al. Ya. Jangan berandai-andai ini dan itu, yang itu tidak baik, karena na'am, itu mengandung semacam kelemahan iman, tauhid, semacam protes terhadap ketetapan takdir Allah SWT. Al-khamisah, yang kelima, al-amru bil-hirsi, perintah untuk bersemangat, perhatian, ala ma yanfa'u, atas sesuatu yang bermanfaat, bermanfaat dunia akhirat, atau bermanfaat, ya, untuk dunia, yang jelas bermanfaat. Ma'al isti'anati billah, bersama dengan minta pertolongan kepada Allah dalam mengerjakannya. As-sadisa, yang keenam, terakhir, an-nahyu an diddidhalik, larangan dari hal itu, wahual al-ajzu, yaitu perasaan tidak mampu, yakni bermalas-malasan, itu tidak boleh. Ya, harus, ya, optimis, merasa bisa, yang jelas tawakkal ala Allah, jika sudah dipandang secara kacamata syariat itu bermanfaat, tidak ada di situ mudarat, tidak ada di situ kejelekan, ya, maka tidak ada mafsadat, tidak ada kejelekan, mantap secara tinjauan ilmu, ya, kemudian minta pertolongan kepada Allah, kemudian semangat mengerjakannya, mantap, ya, tawakkal ala Allah, serahkan hasilnya kepada Allah, apapun yang terjadi, ya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun mundur sebelum berbuat, ini tidak boleh, bermalas-malasan, tidak boleh. Nah, ya, tidak boleh dibuat lemah oleh syaitan, karena memang syaitan kerjanya itu menggembosi dari sesuatu yang bermanfaat. Ayyib itu terlarang. Barakallahu fikum, selesai bab ini alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.